yang selama ini mengharapkan dirimu, tapi entah mengapa kau tak pernah peduli. Meski hanya dirimu yang ada di benakku, tapi entah mengapa kau tak pernah mengerti. Harus bagaimana lagi agar dapat kau mengerti.